السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat mengkaji ulang untuk menambah wawasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menggunakan kata kul yang berarti perintah, katakanlah. Di dalam Al-Qur'an ayat yang menggunakan kata kul seperti kul huwallahu ahad yang pertama merupakan awal daripada surat menggunakan kata kul, katakanlah. Hal ini merupakan perintah kepada kita agar kita selalu berpegang dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwasannya ini benar-benar wahyu datangnya dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, jika mereka itu umatmu mencintai Allah, maka ikutilah. Itu ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sekali lagi bahwasannya ayat utama yang sedang kita kaji ini menunjukkan bahwasannya orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti ajaran Rasulnya, seakan-akan dia telah menjadikan cinta suatu hal dan melaksanakan taklif beban yang ada pada dirinya. Padahal demikian, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia sebagai nikmat yang disyukuri dengan cara melaksanakan taklifnya. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini menjelaskan bahwasannya manusia itu menjadi ada, disebut dengan ijad, dan kelangsungan hidupnya manusia itu disebut dengan imdad. Sedangkan memberikan beban hukum perintah baik larangan kepada umat manusia adalah taklif. Taklif merupakan sarana untuk kelangsungan ijad dan imdad. Apabila taklif tidak ada, maka rusaklah ijad kelahiran dan imdad kelangsungan hidup di dalam dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat imdad harus melakukan taklif, yaitu perintah, dan menjauhi segala larangan oleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Singkat bahwasannya cinta ini adalah sumber dari kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilalah kita melihat konsep cinta Raba'ah, ada Rabi'ah, ada Wiyah wali Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dia tidak ada berlakukan di dunia ini, nikmat yang disyukuri hanyalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuatnya adalah merupakan cinta kepada Allah. Ibadah adalah cinta dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Ustaz Hanafi Islam Ismet yang tidak asing lagi akan menjabar luas tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian cinta kepada Allah dapat kita bedakan dengan cinta kepada manusia. Kalau manusia itu cintanya akan mendapatkan binasa, pada akhirnya bila kita putus kepada manusia. Tapi cinta kepada Allah pernah putus-putusnya. Walaupun kita lupa kepada Allah, akan tetapi Allah selalu memberikan sayang dan kasihnya kepada manusia. Ini sebagai satu prolog dari saya. Kami silahkan Ustaz Faleta Fadu. Ya, terima kasih para pendengar RRI yang kami muliakan. Di sini kita melihat Syekh Sha'rawi membagi cinta ini supaya lebih mengarah kepada dua, yaitu hubbul aqli dan hubbul al-atifi, cinta rasional menurut akal yang sehat dan cinta secara perasaan. Sebagai contoh, manusia mencintai anaknya walaupun anaknya bodoh dan nakal. Kenapa dia mencintai anaknya? Ya, karena dia mencintai pakai perasaan. Walaupun secara rasional dia benci dengan kebodohan dengan kenakalannya. Nah, jadi ketika dia melihat anak tetangganya, bahkan anak musuhnya sendiri, tapi anak itu pandai, pintar, secara rasional dia mencintai mereka, tetapi secara perasaan dia tidak mencintainya. Ya. Jadi buktinya ketika ia memiliki sesuatu yang baik, maka dia memberikannya kepada anaknya, bukan kepada anak musuhnya. Nah, berkaitan dengan cinta kepada Allah ini, taklif atau beban ibadah, hukum yang diberikan Allah kepada hambanya selalu berada dalam kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sehingga pantaslah kalau manusia mencintai Allah secara rasional atau hubbul aqli. Ya. Dengan cinta rasional ini, manusia akan bertanya pada dirinya, bagaimana hidupku ini selanjutnya kalau saya tidak memeluk agama Allah ini? Bagaimana akhir dari dunia ini? Nah, kalau bukan karena rahmat Allah kepada kita, untuk apa dia memuliakan kita dengan agama ini dan mengutus Rasul kepada kita? Nah, ini menunjukkan sungguh yang demikian itu adalah dialog akal dan cinta yang rasional. Terkadang kita melihat cinta sering digeneralisasikan menjadi cinta secara perasaan. Ini tidak selamanya benar. Akan tetapi yang benar dan yang diminta dari seorang adalah cinta rasional, bukan cinta perasaan. Walaupun itu terkadang, karena itu kita harus bisa memahami sabda Rasul. Pertama, pernah beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman di antara kamu sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, apakah masuk akal? Ya Rasulullah, apakah masuk akal cinta kepada Rasul lebih besar dari cinta kepada diri sendiri? Memang benar, aku lebih mencintai kamu ya Rasulullah daripada hartaku, anakku. Tetapi aku kalau dibanding dengan diriku sendiri, ya pasti lebih cinta pada diriku sendirilah. Nah, walaupun Umar berkata, Nabi tetap mengulangi ungkapan itu untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Sehingga Umar bin Khattab mengerti bahwa cinta yang dimaksud oleh Rasul itu adalah cinta rasional, yaitu cinta pada pelaksanaan taklif, cinta yang berdampak pada pelaksanaan agama Islam, cinta yang berdampak pada terlaksananya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Dan jadi Islam ini menjadi sebuah kehidupan, bukan cinta perasaan. Nah, ketika diulang-ulang oleh Rasul maksud cinta yang diinginkannya, kemudian Umar pun berkata, ya Rasulullah, sekarang benar apa katamu, wahai Nabi? Bahasanya ini maksud cinta ini adalah cinta yang berdasarkan rasional. Ini menunjukkan Umar mengerti benar apa yang dimaksud dengan cinta. Contoh yang lain, setidaknya kita mengambil permisalan seorang ketika melihat obat yang rasanya pahit, dia akan bertanya pada diri, apakah saya suka atau tidak? Dia pasti mencintai obat itu secara rasional, bukan secara perasaan. Cinta rasional adalah kasih seseorang, di mana kamu mengetahui bahwa kamu dan apa yang diperintahkannya berguna bagimu. Ketika kamu melihat batas kegunaan sesuatu dengan jelas, maka akhirnya kamu akan mencintainya. Maka ya, yang diminta dalam keimanan pertama kali adalah cinta secara rasional, hubbul akli. Setelah itu berkembang menjadi baik, kemudian jadilah dia cinta dengan penuh perasaan. Maka benar kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kan Nabi. Artinya apa? Cintai juga aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihimu. Jadi mengikuti Rasul itu adalah merupakan konsekuensi dari mencintai Allah. Kemudian akan datang perasaan mencintai Rasul secara rasional juga. Jadi memahami ayat ini mengharuskan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan. Bila mencintai Allah karena Dia telah memberi nikmat lahir dan nikmat hidup. Nah, kemudian kamu lari dari taklif karena kamu merasa berat, maka lihatlah kepada hakikat taklif pembebanan hukum itu. Apakah diperintahkan demi kebaikanmu atau demi kebaikan yang memberi amanat? Tentunya beban hukum atau taklif diturunkan Allah demi kebaikan orang yang melaksanakan taklif itu sendiri, yaitu orang mukmin, dan bukan kembali kepada Allah yang memberi taklif. Nah, ini mungkin yang dapat kita melihat bahwasanya persoalan cinta ini kemudian yang menjadi lurus dan tegak, sehingga dia menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita, jadi sesuatu yang bisa hilang dari kehidupan kita. Mungkin ini Pak Safian kita dapat berbincang. Masya Allah, bila kita dengarkan dari paparan perlahan-perlahan dari Ustaz Hanafi Ismet, nampak bahwasannya paparan beliau ini sungguh sangat memberikan wawasan bagi kita, khususnya dalam mentelaah kaji ulang. Pada kesempatan kali ini, dalam ayat yang kita kaji, ayat ke 31 ini, bahwasanya bukti cinta kepada Allah itu adalah mengikuti peraturan yang telah diatur dalam agama Islam melalui Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mencintai Allah? Cintai dulu kekasihnya, gitu ya Ustaz. Betul, betul. Kebanyakan kita yang kadang, iya, orang ada juga yang engkar kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kan jelas. Ada juga yang menggunakan sunnah Nabi tapi kelewatan gitu. Kelewatan. Dalam artian hanya akhirat ditempuh, dunia apa? Ini bagaimana Ustaz menanggapi hal kedua itu? Apakah ini salah atau benar-benar memang tidak ada aturan mainnya di dalam ajaran Islam? Jadi begini akhi ya, saya kalau melihat bahwasanya ini adalah ketika Allah menyuruh kita mencintai Rasulnya, bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia. Justru ketika kita mencintai Allah dan mengaplikasikannya dalam kerja kita sehari-harian, itulah orang yang mencintai Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah dan memahami dan mengamalkan sunnah Rasulnya, bekerja juga, mencari rezeki, itu juga mencintai Rasulnya. Jadi jangan kita pahami cinta secara perasaan ini. Ini yang salah. Kalau kita memahami cinta secara perasaan, ini akan berujung pada pengabaian. Pengabaian baik hak Allah, mengabaikan hak Rasul, atau juga mengabaikan hak-hak orang lain. Yang kalau dia seorang suami, terabaikanlah hak istrinya, terabaikanlah hak anaknya. Yang diinginkan Allah adalah ketika Anda mencintai keluarga, mencintai anak, jangan terlepas hubungan dari koridor mencintai Allah dan Rasulnya. Lurus, tegak dalam pemahaman umat Islam, saya rasa tidak perlu diparadoksikan, dipertentangkan antara cinta Allah dan cinta Rasul kepada cinta keluarga, pada cinta kepada pekerjaan. Nah, artinya di sini Allah menginginkan kita berdiri mu'tadil antara sifat ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yeah. Ya, artinya apa? Lebih cenderung kepada ujung yang satu, meninggalkan ujung yang lain, atau sebaliknya. Tapi berada di tengah-tengah, mengambil dua manfaat sekaligus, dan menggapai kebaikan. Ini yang disebut dengan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di sini maknanya bahwasanya kita harus belajar mencintai Allah. Tidak mudah memang, tapi harus dikuatkan pada diri ini. Kalau orang senantiasa bergelimang kepada maksiat, maka dia enggak tergambar apa itu cinta kepada Allah. Apa itu cinta kepada Rasul? Tak tergambar dia. Kenapa? Yang diinginkan oleh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini adalah perbuatan taat, pelaksanaan segala kebaikan. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, ini sangat memberikan wawasan yang luar biasa buat kita. Karena bila kita memahami, para pendengar rahimakumullah, dari firman yang kita angkat pada kesempatan kali ini, ini memberikan kepada kita memahami mana cinta perasaan, mana cinta akal, sehingga ini dapat kita realisasikan tanpa kita meninggalkan satu untuk menuju yang lain dan melupakan yang satu. Seharusnya kita ini sama-sama berjalan di tengah-tengah untuk menggapai keduanya, yaitu cinta atifi, hubbul atifi dan hubbul akli, dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan taklif beban yang diberikan Allah kepada manusia untuk merupakan nilai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah baik ijad dan imdad. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Muhammad Syafiar, ditemani dengan Ustaz Ardiansa dengan Ustaz Hanafi. Mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.